الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita melanjutkan risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang berjudul Nasihati li Ahli Sunnah. Halaman yang keempat, qala rahimahullah: Nasihati li Ahli Sunnah an yatabaadu an asbabil furqati wal ikhtilaf. Fa'aqidatu Ahli Sunnati wahidah واتجاههم واحد ليس هناك مسوغ للفرقة والاختلاف إلا الجهل والبغي والشيطان. وفي صحيح مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. Nasihat pertama yang beliau sampaikan untuk kita adalah al-bu'du an asbabil furqati wal ikhtilaf, berusaha untuk menjauh dan meninggalkan semua sebab yang akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara kita sendiri. Nasihat ini adalah nasihat yang pertama kali beliau sampaikan dalam risalah, dalam karya tulis beliau ini rahimahullahu ta'ala, karena inilah sebab terbesar yang melemahkan barisan as-salafiyin, dan inilah faktor terbesar yang membuat dakwah ahli sunnah wal jamaah melemah di beberapa tempat dan di beberapa waktu dan masa. Dibandingkan semua sebab yang bisa melemahkan semangat di dalam berdakwah, inilah sebab yang paling menakutkan, sebab yang paling buruk dampaknya, yaitu perpecahan di dalam tubuh dan di dalam barisan kita sendiri. Ikhtilaf, perselisihan dan pertentangan di dalam internal kita. Adapun faktor-faktor yang lain masih lebih ringan. Misalkan adawat ahlul bid'ah wal ahzab, misalkan permusuhan dan kebencian dari ahlul bid'ah, dari hizbiyin, ini masih lebih mudah untuk dihadapi dan dipatahkan. Karena alhamdulillah ahli sunnah memiliki bekal ilmu dan hujjah untuk menghadapi semua bentuk-bentuk kebencian dan permusuhan dari ahlul bid'ah dan dari al-hizbiyun. Akan tetapi perselisihan di antara kita sendiri, di dalam barisan kita sendiri, inilah yang menyebabkan sekian banyak orang mengalami futur, ada keengganan untuk melangkah lebih jauh, dan inilah yang membuat sebagian besar di antara kita kemudian berkurang semangatnya di dalam berdakwah, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Perpecahan dan pertentangan itu akan selalu ada. Konflik adalah sunnatullah yang akan selalu mengiringi setiap langkah kaki anak manusia. Pro dan kontra akan selalu ada. Yang mendukung dan yang menolak. Yang menyatakan iya dan yang mengatakan tidak. Itu akan selalu beriringan kapanpun dan dimanapun. Tidak ada satupun tempat, walaupun sejengkal, di atas muka bumi ini yang betul-betul akan lepas dan bersih dari yang namanya pertentangan, dari konflik. Tidak mungkin ditemukan sejengkal pun di atas muka bumi ini yang dipastikan selamat dan terjamin untuk kemudian tidak terjadi pertentangan. Hanya saja ikhwati fillah barakallahu fikum, kita dibimbing untuk meminimalkan potensi konflik. Sekali lagi, furqah atau al-ikhtilaf, pertentangan dan konflik itu tidak akan mungkin bisa hilang selamanya. Laisa minasyarti lil hayati sa'idah an takhluwa minal furqah. Yang namanya hidup bahagia itu tidak ada syarat selamat dari perpecahan. Tidak ada syaratnya hidup bahagia, hidup tenang, hidup tentram itu tidak pernah mengalami konflik, tidak mengalami pertentangan, tidak menghadapi perselisihan. Tetapi asya'an kullasya'an, justru yang paling inti dan paling penting adalah bagaimana kita belajar untuk menghadapi setiap perpecahan dan perselisihan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta bimbingan dan nasihat dari para ulama di dalam fatwa-fatwa mereka. Dari khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah wa azza wa jal. Sekali lagi, di dunia ini tidak akan mungkin kita bisa hidup lepas dari konflik. Itu tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Karena Allah wa azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Di dalam surat Hud, ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka itu umat manusia akan terus berbeda pendapat, berselisih, pro kontra, konflik terus. Illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Ada pro, ada kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang sependapat, ada yang bersilang. Nah, terkadang pendapat kita dipakai, terkadang pendapat kita dibuang. Nah, saat pendapat kita dipakai, senang. Ketika pendapat kita dibuang, tidak digunakan, tidak diperhatikan, mungkin kecewa, sakit hati, dan seterusnya. Nah, namun ada satu hikmah penting. Ada satu hikmah penting yang disebutkan oleh para ulama, terutama dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mengapa muncul pertentangan dan perselisihan di antara kita? Mengapa ada ikhtilaf di tengah-tengah kita, di dalam barisan kita sendiri? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, ketika terjadi pertentangan dari dua pihak, salah satu pihak adalah sahabat Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Di pihak yang lain, di sana ada Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masing-masingnya berdiri di dalam barisannya para sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang senior, bahkan kibar as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dua barisan, sesama kaum muslimin, sesama sahabat, orang-orang yang pernah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka yang ketakwaannya begitu tinggi. Mereka yang takwanya begitu tinggi. Mereka yang ittiba'nya, semangat dan tekad untuk meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang begitu kuat. Mereka orang-orang yang beriman. Mereka yang telah mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang telah dipastikan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sebaik ini, yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasalam khairun nas, khairul qurun, umat manusia terbaik, generasi terbaik. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka yang seperti ini kedudukannya dan posisinya, terjadi khilaf, dan perselisihan di antara mereka. Ketika terjadi sampai terjadi pertempuran, bukan hanya berdebat melalui lisan, bukan hanya beradu argumen, tetapi sampai pada tingkatan fisik, saling berperang, bertempur di antara mereka, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Namun subhanallah, lihatlah para sahabat di dalam mengambil hikmahnya. Sebagian sahabat mengatakan, demi Allah, saya tidak bisa memahami ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini kecuali setelah terjadi perselisihan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattakullaha la'allakum turhamun. Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara satu dengan yang lainnya. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka lakukanlah sulh, perdamaian, mencari kesepemahaman di antara dua belah pihak yang saling bersaudara. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan rahmat darinya. Nah, ayat ini ikhwati fillah barakallahu fikum, disebutkan para sahabat sebagiannya, saya kurang bisa memahami ayat ini dengan lebih mendalam kecuali setelah terjadi konflik di antara para sahabat. Nah, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih hidup, kehidupan para sahabat subhanallah begitu menyenangkan, damai, tentram. Ada sedikit masalah dibawa di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum masalah itu kemudian membesar, sudah padam. Ketika ada konflik muncul, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum konflik itu kemudian meluas, konflik itu sudah habis dan selesai dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Namun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian terjadi perselisihan di antara sahabat, terutama di zaman kekhilafahan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika ulama dari kalangan sahabat semakin hari semakin berkurang, para sahabat yang senior kibar di antara mereka, Ahlu Badrin, Ahlu Bayi'ati Ridwan, Al-As'abikun Al-Awwalun Minal Muhajirina Wal-Ansar, sudah mulai berkurang. Maka terjadilah konflik yang kemudian kita kenal di dalam sejarah Islam, sejarah yang sebenarnya cukup menyedihkan kita dan membuat sejarah itu pahit. Kan tapi sunnatullah la turad, ketetapan dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ditolak dan tidak mungkin tertahan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan itu sudah terjadi, peperangan di antara sahabat sendiri radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga ketika terjadi perpecahan di antara ahli sunnah, perselisihan di antara mereka, maka ambil hikmahnya agar kita bisa melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk melakukan sulh, islah, melakukan perdamaian, kesepakatan, kesepemahaman, agar sama-sama mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk dengan fatwa para ulama yang lebih faham tentang Al-Quran dan sunnah serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam dakwah. Nah, demikian juga dengan adanya perselisihan tersebut akan terlihat siapakah yang betul-betul jujur cinta kepada dakwah ini dan siapakah yang cuma bohong-bohongan dan dusta. Akan terlihat siapa yang jujur mencintai dakwah dan siapakah yang bohong. Nah, karena al-haq itu yumayyiz, kebenaran itu akan memilah dan memilih siapakah yang pantas untuk terus ada di atas jalan itu dan siapakah yang memang seharusnya tersingkir dari jalan ini. Dari mana kita ketahui saat muncul perbedaan pendapat, saat terjadi ikhtilaf, saat muncul perselisihan dan pertentangan. Nah, kembali kepada masalah hati yang nanti akan beliau sebutkan dalam tiga bentuk, al-jahlu wal-baghyu wa-syaitan, al-jahlu wal-baghyu wasyaitan. Gambarannya ikhwati fillah barakallahu fikum, ketika terjadi masalah khilaf, nah, di internal kita sendiri, di internal kita sendiri, contoh red, mau tidak mau akhirnya masing-masing akan mengklaim pihaknya lain benar. Saya punya dalil, yang lain juga mengatakan saya punya dalil. Kita bingung. Mungkin seperti itu dirasakan oleh sebagian orang. Mana yang benar? Masing-masing katanya punya dalil. Nah, masing-masing punya dalil. Nah, disinilah kita akan diuji kejujuran kita terhadap dakwah salafiyah ini. Disinilah kita akan diuji keseriusan kita untuk mengikuti al-haq, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita sekedar ta'asub dan fanatik. Nah, mungkin kita akan terbentur dengan perasaan, waduh guruku, saya dulu ngajinya dengan dia, saya kenal dakwah salafiyah ya dengan dia, untuk kemudian mengatakan waduh gak benar, waduh keliru, waduh sesat, itu melanggar agama, sudah gak kuat, gak tegel, gak berani. Nah, di sini kita diuji seberapakah besar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika terjadi perselisihan dikembalikan kepada ulama, bukan ulama sekedar ulama yang mengaku ulama atau diaku-aku sebagai ulama, tetapi masalah besar kembalikanlah kepada ulama yang kibar, ulama yang besar, mereka yang lebih mengerti tentang keadaan dan kondisi dakwah salafiyah, terutama kondisi dakwah kita di Indonesia. Misalkan kondisi dakwah kita di Indonesia, alhamdulillah kita sampai hari ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sampai hari ini masih selalu dibimbing oleh para ulama, Fadlatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, Syekh Ubayd Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, dan para ulama yang lainnya. Alhamdulillah kita selalu dibimbing oleh mereka, kita selalu dibimbing oleh mereka, sehingga ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara kita, marilah kita ikut fatwa dan keterangan serta bimbingan dari mereka. Nah, perlu diketahui ikhwati fillah barakallahu fikum bahwa beliau-beliau yang saya sebutkan namanya tadi, ulama kibar, Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid, kemudian juga Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, perlu diketahui bahwa beliau-beliau telah mengikuti perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia sejak awal mula dakwah salafiyah ini muncul dan lahir di bumi Indonesia. Mereka sudah mengetahui. Dari mana mereka mengetahui? Ustaz-ustaz kita adalah murid-murid beliau. Ustaz-ustaz kita yang kudama, ustaz-ustaz kita yang senior, semua adalah murid-murid Asy-Syaikh Rabi, murid dari Asy-Syaikh Ubaid, murid dari Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, murid-murid dari Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadihi rahimahullah. Nah, ketika mereka, beliau-beliau ini, ustaz-ustaz kita masih dalam proses belajar, mereka lah yang terus bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, begini kondisi kami di Indonesia, demikian kondisi kami di Indonesia, demikian kondisi kami di Indonesia. Nah, bagaimana Syekh Ubaid, alhamdulillah pernah datang dari berkunjung di tempat kita di Indonesia ini selama beberapa waktu. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Sebab sebagian orang menyangka bahwa beliau-beliau ini tidak mengetahui dan tidak atau kurang paham dengan kondisi dakwah di Indonesia. Sehingga ketika fatwa Syekh Rabi muncul, fatwa Syekh Rabi atau Syekh Ubaid disampaikan, jawabannya, wah, gak tahu aja kondisi di Indonesia. Waduh, fatwanya jangan-jangan dari berita bohong, informasi yang gak benar. Masya Allah, dari tahun 93-94, beliau-beliau sudah mengikuti perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia. Bahkan kita sendiri mungkin tidak mampu bercerita. Kita sendiri tidak, yang di Indonesia, tidak mampu bercerita tentang perkembangan dakwah salafiyah Indonesia. Tetapi coba tanyakan kepada Syekh Rabi, tanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, mereka bisa menjelaskan secara rinci perkembangan dakwah salafiyah Indonesia itu seperti apa, seperti apa, seperti apa, seperti apa. Nah, kembali kita diuji dengan adanya perpecahan, perselisihan ini. Nah, kejujuran kita, cinta terhadap dakwah salafiyah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan fatwa ulama, apakah tadi terbentuk dengan perasaan, waduh, iya yo, angin, aduh. Nah, kembali, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga saat ini kita masih diberi istiqomah untuk terus semangat belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hikmah lain, barakallahu fikum, dari munculnya pertentangan dan perselisihan itu memang pahit. Nah, secara fitrah manusia tidak suka. Secara fitrah dan akal sehat manusia tentu tidak ingin adanya pertentangan, tidak mau bermusuhan. Itu fitrah manusia. Tetapi sunnatullah, sudah ketetapan dan ketentuan dari Allah, pasti terjadi. Nah, hikmah lainnya yang bisa kita petik agar memperbesar kerinduan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya misal dalam internal kita sendiri, nah, mungkin di tengah keluarga atau mungkin komunitas kita yang kecil, kita tidak berbicara tentang komunitas yang jauh lebih luas, atau kita tidak berbicara saat ini tentang dakwah salafiyah yang apa namanya wilayahnya sampai seluruh Indonesia, bukan, misalkan kita sendiri di sini saja yang setiap hari bertemu, setiap hari sering berjumpa. Nah, mungkin konflik itu selalu ada, perbedaan pendapat, salah paham itu pasti akan ada. Nah, kadang-kadang kan tidak mengenakan di hati, kadang-kadang membuat dunia itu sempit. Membuat dunia itu sempit apa? Maksudnya saya punya masalah dengan si A. Nah, saya punya masalah dengan si A. Dunia akhirnya menjadi sempit. Kenapa? Karena ada masalah, saya tidak ingin ketemu dengan si A. Ngomong, ngobrol dengan si A, sulit. Nah, bahkan terkadang, dan itu kejadian nyata. Nah, mudah-mudahan di sini tidak. Nah, karena saya tidak tahu kondisi di sini seperti apa. Mudah-mudahan tidak. Nah, orang baru. Nah, cuman kalau di daerah-daerah lain yang saya tahu persis seperti itu, akhirnya karena ada masalah saya dengan si A, A sholatnya di masjid apa namanya, dengan masjid salaf misalkan, tahu sana, akhirnya sholatnya nggak ingin satu masjid dengan si A, subhanallah, nggak pengen satu masjid dengan si A, apalagi pengen satu saf, apalagi kalau bisa terlihat jajaran kaki kanan ketemu dengan kaki kiri, wah, angel, keajaiban dunia. Kenapa? Sudah ada masalah. Sempit. Akhirnya dunia itu kan sempit. Baru lewat, aduh, ketemu lagi. Nah, mulai ngos, cari jalur yang lain, cari jalan yang lain. Diinjen, wah, ada. Cari masjid yang lain, ini gak mau. Tidak hadir taklim. Itu sering terjadi kasus yang demikian. Karena ada masalah pribadi. Nah, terutama tentang dunia. Nah, terutama tentang dunia. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu dibimbing dan selalu mendapatkan nasihat, termasuk nasihat dari Syekh Mukbil Ibn Hajar Wadi rahimahullah malam ini yang telah kita baca tadi, agar kita menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan furqah atau ikhtilaf di antara kita sendiri. Nah, dunia itu terasa sempit, hidup kita susah. Nah, justru semakin membuat kita rindu kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Satu-satunya tempat yang tidak ada konflik di sana adalah surga. Kalau misalkan hidup kita sempit, wah, punya masalah dengan A, punya masalah dengan si B, punya masalah dengan si C, punya masalah dengan si D, susah hidup. Justru tingkatkan ibadah, bersihkan hati, sucikan pikiran, jernihkan jiwa, agar rindu kita dengan surga itu semakin tinggi. Sebab hanya ada di surga. Hanya ada di surga. Di sana tidak ada konflik, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ala qalbi rajulin wahid. Mereka yang tinggal di surga nantinya, satu hati, satu jiwa. Satu hati dan satu jiwa. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di antara mereka. Itu semua dihilangkan. oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa firman-Nya, ala sururin mutaqabilin. Mereka hidupnya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, duduk di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan. Nanti kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bimbingan ketika mengatur saf. Kenapa Nabi mengatakan luruskan safnya? Kalau tidak Allah akan palingkan wajah di antara wajah kalian. Kenapa yang disebut oleh Nabi adalah wajah? Karena wajah itu adalah gambaran hati. Misalkan ada dua orang yang saling mencintai dan saling mengasihi. Pasti mereka duduknya bisa berhadapan-hadapan. Saling memandang, saling menatap, bercerita, ngobrol, lama. Itu menunjukkan cinta. Kuat ngobrol. Nah, tapi kalau sudah ada benci, sudah ada masalah, sudah ada ganjaran di hati, kalau ketemu kayak apa namanya, si berani itu, nanti kayak bisa nih, bahkan kalau bisa nggak ketemu. Yang digambarkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala tadabaru, kan begitu. Jangan saling membelakangi, ini dubur belakang. Punggung pun secara bahasa dikatakan dubur. Kalau mungkin selama ini kita mengenal istilah dubur adalah apa namanya, anggota khusus, anggota tubuh khusus, sesungguhnya dubur adalah bagian belakang semua ini. Kata Nabi, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Nah, jadi kalau kita misalkan saya dengan si A, bisa ngobrol ketemu wajah, badan ketemu badan, tubuh demikian, itu ada tanda cinta di antara kami. Tapi kalau sudah lengos, menjauh, pasti ada masalah. Walaupun kita nggak tahu, pasti ada masalah. Nah, popone ini antara si A dengan si B kelihatan. Kenapa? Kok kelihatannya nggak pernah gini nih? Nah, kelihatannya tidak pernah gini. Subhanallah. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ala sururin mutaqabilin, mereka duduk di atas dipan-dipan, di atas tempat duduk mereka mutaqabilin, saling berhadapan. Inilah hikmah kedua yang mungkin bisa kita ambil dari munculnya khilaf atau perbedaan pendapat di antara kita, agar semakin memperbesar rindu kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya khotifilah yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Jal, perselisihan dan pertentangan itu tidak mungkin nol, artinya pasti terjadi, tetapi tugas kita adalah meminimalkan semua potensi konflik, artinya sebab-sebab yang bisa menimbulkan konflik, sebab-sebab yang bisa memunculkan pertentangan dan perselisihan itu betul-betul dijauhi. Dan beliau nanti akan menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan konflik itu terjadi. Al-jahlu wal-baghyu wa-syaitan. Akan kita lanjutkan nanti setelah salat isya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.